Tidak butuh tambahan dan tidak ada kekurangan di dalamnya. Karena itu berkata Ibn al-Majishun rahimahullahu taala, kata beliau, saya mendengar Imam Malik berkata, "Man ibtada'a fil Islami bid'ah yaraha hasanah." Siapa yang membuat suatu bid'ah dalam agama, lantas dia pandang ini perkara yang baik, maka za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Maka ini artinya dia telah menyangka Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Karena Allah yaqul, karena Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan." Iya. Setelah agama ini sempurna dalam naf ayat, terus datang ini ada perkara baik. Ini ditanya, dilakukan perkara, apa dalilmu melakukan itu? Iya. Kamu lakukan ini apa dalilmu? Enggak ada dalilnya dalam Quran was sunnah. Iya, saya tanya kamu dikir jamaah seperti itu apa dalilnya? Iya. Dikir dipimpin satu orang, subhanallah, ilahnya baca semua, subhanallah, subhanallah. Apa dalilnya? Katanya tidak ada, kita tidak punya dalil. Saya minta dalilnya dari Al-Quran wa Sunnah, tidak ada dalilnya. Terus apa? Kenapa kalian lakukan? Tidak ada dalilnya. Masa dikir tidak boleh, kan dikir baik. Ya. Begitu, akhirnya pikirannya kembali kepada akal, kembali kepada ini. Maka siapa yang menganggap ada yang perkara baru dalam agama, dia pandang itu baik. Kata Imam Malik, ini artinya dia telah menyangka Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Itu keharusannya. Maka hati-hati. Perkara bid'ah ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Dan segala sesuatu telah dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah diajarkan oleh Rasulullah. Dan segala larangan, semuanya ada larangannya. Nabi berkata dalam hadis Abdullah bin Amr, riwayat Muslim, "Innahu lam yakun nabiyun qabli, illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ya'alamuhu lahum. وَيَنْذِرُهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُمْ لَهُمْ." Kata beliau, tidak seorang Nabi pun sebelum saya, kata Nabi, kecuali dia wajib atas Nabi ini untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan apa yang dia ketahui untuk mereka. Dan menjelaskan kepada umatnya, memperingatkan umatnya dari kejelekan yang mereka ketahui bahwa ini jelek bagi umatnya. Jadi segala sesuatu telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis Abi Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan sanad yang sahih, kata Abu Dzar, "Tarakana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilma." Kata beliau, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kami dalam keadaan tidak seekor burung pun yang menghempaskan sayapnya di langit kecuali Rasulullah telah menyebutkan ada ilmu darinya. Lihat ya, semuanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu agama ini telah sempurna. Dan bid'ah bikin perkara baru dalam agama ini sangat berbahaya sekali dan luar biasa bahayanya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Aisyah. Kata beliau, "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad." Siapa yang membuat perkara baru dalam agama ini, apa yang tidak ada di dalamnya, maka itu adalah tertolak. Itu adalah tertolak. Ya. Dan dalam riwayat, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang berbuat suatu amalan yang tidak ada landasan tuntunan kami di atasnya, maka hal tersebut adalah tertolak. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amr, fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan engkau Muhammad di atas syariat dari perkara. Maka ikuti syariat ini. Kita diperintah hanya ittiba, mengikuti. Dan jangan ikuti selain dari itu. Ya. Dan jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Dan orang-orang yang melakukan bid'ah dalam agama, ini diancam dengan laknat. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man ahdatha muhditha atau man awa muhditha فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلًا." Apa? لَا يُقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلًا. Ya, kata beliau, siapa yang berbuat suatu perkara bid'ah atau melindungi orang yang berbuat bid'ah, maka Allah memberikan laknat kepadanya. Dan juga para malaikat memberikan laknat kepadanya. Dan seluruh makhluk melaknatnya. Dan tidak akan diterima darinya sedikit pun. Ini bahaya orang-orang yang berbuat bid'ah terancam dengan laknat. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tarkanu ila alladziina zalamu fatamassakum an-naar." Dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim, kepada ahlul bidah yang zalim, membuat perkara bidah. Kalau kalian melakukan hal tersebut, maka kalian akan disentuh oleh api neraka. Ya, bayangkan ini, bahaya sekali bidah. Dan orang yang melakukan bidah, itu akan tertahan taubatnya. Dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna Allah ihtajaza at-taubah an kulli sahib bid'ah hatta yada'aha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan taubat orang yang berbuat bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Dan bid'ah ini lebih jelek daripada maksiat menurut kesepakatan para ulama. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa, "Inna ahlal bid'ah syarrun min ahlil ma'asi asyahwaniyah bis sunnati wal ijma'." Kata beliau, sungguhnya ahlul bidah itu lebih jelek daripada ahlul maksiat yang mengikuti hawa nafsunya. Kejelekan ahlul bidah, apa pernyataan bahwa ahlul bidah lebih jelek daripada ahlul maksiat, ini berdasarkan dalil dari as-sunnah dan kesepakatan para ulama. Apa dalilnya? Nabi memerintahkan untuk menyerangi, untuk memerangi orang-orang khawarij. Orang khawarij diperangi. Khawarij itu pemikirannya apa? Kesalahannya apa? Bid'ah atau maksiat? Bid'ah. Orang-orang khawarij itu menganggap boleh kudeta kepada pemerintah muslim. Ini orang khawarij. Nabi perintahkan untuk memeranginya. Dan orang-orang khawarij mengkafirkan kaum muslimin. Mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Menghalalkan darah mereka. Ini orang-orang khawarij. Tapi Nabi perintahkan untuk membunuh mereka. Untuk memerangi mereka. Sebaliknya, para pemimpin yang zalim, pemimpin yang zalim, itu Nabi larang untuk memerangi mereka. Tidak boleh. Harus tunduk dan taat kepada pemerintah. Walaupun dia zalim. Kezaliman maksiat. Nah, karena itulah, tatkala khawarij ini punya maksiat, dan pemerintah yang zalim, apa khawarij, ini bid'ah, punya bid'ah, dan pemerintah yang zalim itu hanya sekedar maksiat, maka beda hukumnya. Khawarij diperintahkan untuk diperangi, dan maksiat diperintahkan untuk diapa? Tidak diperintahkan untuk diperangi, bahkan diperintahkan untuk taat sepanjang dalam kebaikan. Maka ini menunjukkan bahwa bid'ah lebih jelek daripada ahlul maksiat dari banyak sisi, dan banyak dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Ya, maka ahli sunnah wal jamaah itu menyeru kepada al-ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi bid'ah. Kemudian poin yang keenam dari penjelasan dakwah ahli sunnah wal jamaah, bahwa ahli sunnah wal jamaah, ya, orang-orang yang berada di atas dakwah salafiyah, mereka itu terus terang di dalam menyampaikan kebenaran. Ya. Mereka terus terang dalam menyampaikan kebenaran dan tegas dalam menyampaikan kebenaran tersebut. Sebab Allah memerintahkan dalam Al-Quran, "Fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin." Pertegaslah apa yang diperintahkan kepada kamu. Sampaikan dengan tegas apa yang diperintahkan kepada kamu dan berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin." Dan demikian kami terangkan ayat-ayat kami supaya nampak jalannya orang-orang mujrim. Lagi-lagi mempertegas ayat, ya, menjelaskan ayat supaya nampak jalannya orang-orang yang mujrim. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang wajibnya menyampaikan kebenaran dan bahayanya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Innal ladzina yaktubuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Allah berfirman, sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah dari Alkitab dan menjualnya dengan harga yang murah, membelinya dengan harga yang murah, mereka itulah orang-orang yang tidak akan memakan, ya, tidak akan memasukkan ke dalam perutnya kecuali api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara kepada mereka hari kiamat dan tidak akan disucikan oleh Allah pada hari kiamat dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Dan Allah menegaskan di ayat yang lain tentang wajibnya menjelaskan kebenaran. Dan Allah mengambil perjanjian kepada makhluknya, ya, tentang hal ini. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, wa id akhadallahu mitsaqal ladina utul kitab la tubayyinunnahu linnas wa la taktumunah fanabadhuhu wa ra'aduhurihim washtaru bihi tsamanan qalilan fabi'sa ma yashtarun. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian kepada orang-orang ahlul kitab, apa perjanjiannya? Hendaknya kalian menjelaskan Alkitab dan jangan disembunyikan. Tapi mereka pun membuangnya di belakang punggung mereka dan mereka membelinya dengan harga yang murah dan sejelek-jelek apa yang mereka beli. Ini perintah dalam Al-Quran tentang wajibnya berucap dengan kebenaran dan wajibnya menyampaikan hal tersebut dan harus tegas di dalamnya. Dan menyampaikan hal tersebut merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sebaik-baik jihad di jalan Allah. Karena itu Ibn Al-Qayyim berkata, kata beliau, agama ini tegak dengan dua perkara, dengan ilmu dan dengan jihad fi sabilillah. Dan jihad itu terbagi dua, ada jihad dengan tangan dan jihad memakai tombak. Kata beliau, jihad yang seperti ini terlalu banyak orang yang bisa, terlalu banyak yang bersyirikat, ya. Kemudian jihad yang kedua adalah jihad dengan hujjah, jihad dengan argumen, jihad dengan lisan, dan jihad dengan banan, dengan tulisan, menyampaikan apa namanya kebenaran kepada makhluk. Kata beliau, dan ini jihadnya orang-orang khususnya pengikut para nabi, bukan sembarangan, orang-orang khususnya pengikut para nabi. Dan ini adalah jihadnya para rasul, dan ini adalah jihadnya para imam, dan ini jihad yang paling baik. Kenapa dikatakan jihad yang paling baik dari dua jihad ini? Karena besarnya manfaatnya. Dengan dakwah akan tersampaikan kepada seluruh makhluk. Dan besarnya siksaan. Dan besarnya malapetaka. Besarnya cobaan. Dan banyaknya musuh dalam berdakwah. Ya, karena itulah ditakdir dengan jihad. Dalam surah Al-Furqan. Dan ini surah Makkiyah. Surah Al-Furqan, surah turun di Mekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau syi'in apa fala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira. Dan janganlah kalian taat kepada orang-orang kafir dan berjihadlah kalian menghadapi orang-orang kafir dengan jihad yang besar. Dan ini di Mekah. Kenapa saya ingatkan ini ayat turun di Mekah? Sebab di Mekah itu belum ada perang dengan pedang. Perang dengan pedang itu nanti di Madinah. Kalau begitu jihad di sini yang diinginkan jihad apa? Dengan jihad dengan hujjah, jihad dengan penjelasan. Dan ditakbir di sini dengan jihad dan kabira, jihad yang sangat besar. Dan di ayat yang lain, wajahidu fillahi haqqa jihad. Dan berjihadlah di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benar jihad. Ini jihad yang paling besar. Jihad yang merupakan sebenar-benar jihad. Ya. Karena itulah ahli sunnah wal jamaah menyampaikan argumen kepada makhluk dengan tegas dan dengan jelas. Dan tidak menyembunyikan ilmu. Sebab kalau menyembunyikan ilmu bahayanya sangat besar. Dan ini adalah penipuan terhadap umat. Kalau dia menyembunyikan ilmu. Menipu umat Islam dan membahayakan mereka. Dan mereka tetap komitmen di atas hal tersebut. Dan tidak berubah-ubah. Tidak berwarna-warna. Tidak menjadi bunlon. Kalau berpindah ke pohon yang warna hijau jadi hijau. Pindah ke pohon yang warnanya gelap jadi warna gelap juga. Ya. Bukan bunlon mereka. Tapi mereka adalah orang yang komitmen di atas dakwah. Di atas kebenaran. Dan gigih di dalam mengungkapkannya. Bagaimana tidak? Nabi SAW mengancam. Dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, inna min syarrin nasi dal wajahain. Ya'ati ala qawmin biwajih. Wa ya'ati ala qawmin biwajihin akha. Sungguhnya manusia yang paling jelek adalah manusia yang kalau datang kepada satu kaum, atau manusia yang punya dua wajah. Kalau datang pada satu kaum, dia pakai wajah yang pertama. Datang ke kaum yang lain, ya, pakai wajah yang lainnya. Dan sangat disayangkan, sekarang ini dari kelompok-kelompok yang mengaku menyuruhkan kepada Islam, ada yang mempunyai dua wajah, bahkan ada yang mempunyai 10 wajah lebih. Iya. Apalagi kalau mencari dana. Masya Allah. Paling hebat. Dan yang paling mengherankan, ada orang-orang yang mengaku dirinya salafiyun. Ya. Tapi, air liurnya menetes, lidahnya keluar. Ngos-ngosan mengejar dunia. A'udzubillah. Datang kepada para ulama salaf, katanya kami salafiyun. Datang orang-orang ikhwanul muslimin, kami ikhwanul muslimin. Juga ambil bantuan dari mereka. Datang ikhwanul muslimin, juga ambil bantuan dari mereka. Datang ini semuanya. Bulan punya lima wajah. Apa manfaat dakwah seperti ini? Dan tidak tegas, menipu manusia. Bagaimana tidak manusia akan keheranan. Kadang begini. Tadi bilang, foto itu haram, katanya. Foto kan haram, potong gambar manusia. Tapi begitu acara buka puasa, difoto semua orang yang buka puasa. Lalu ditanya, kenapa difoto? Ya, supaya dana bantuan buka puasanya bisa turun terus. Ya. Ini kurang ajar, mempermainkan syariah. Mempermainkan, hanya karena dunia berhak, berani dia bikin banyak wajah. Dan ini dakwah hizbiyah, dan ahli sunnah tidak pernah berdakwah dengan wajah yang seperti ini. Mereka komitmen dengan al-haq. Dan ini ciri mereka. Sebagaimana wasiat Hudzaifah kepada Abu Mas'ud. Ya. Kata Hudzaifah kepada Abu Mas'ud. Inna dhalala tahaqqad dhalal. Anta'arifa ma kunta tunkir. Wa tunkira ma kunta ta'arif. Wa iyaka wa talawuna fid din. Fa inna dina Allahi wahid. Kata Hudzaifah. Sungguhnya kebenaran. Atau sungguhnya kesesatan. Yang merupakan kesesatan yang paling sesat. Adalah kamu mau mengetahui apa-apa yang tadinya kamu ingkari. Dan kamu mengingkari apa-apa yang tadinya kamu ketahui. Dan kata Hudzaifah, dan hati-hati kamu berubah-ubah. Berwarna-warna di dalam agama. Karena agama Allah itu cuma satu. Agama Allah cuma satu. Dan ini prinsip ahli sunnah wal jamaah. Mereka menyampaikan hal tersebut. Dan menyampaikan kebenaran. Dimanapun mereka berada. Tidak takut kepada cercaan orang-orang yang mencerca. Sebab Nabi SAW sudah mengambil bai'at di atas hal ini. Dalam hadis Usama, dalam hadis Ubadah bin Shamit yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, bai'ana Rasulullah SAW ala sami wa ta'a fil usri wal yusr wal makrahi wal manshar wa ala an la nunazi al amra ahlahu illa an tara kufran bawahan innakum fihi min Allahi burhan. وأن نقول الحق أينما كنا ولا نخاف في الله لومة لائم. Ini bai'at. Ya, kata Usama bin kata Ubadah bin Shamit, kami membai'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bai'atnya kepada Nabi? Untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah. Dalam keadaan terpaksa maupun dalam keadaan bersemangat. Ya. Dan kami membaiat beliau supaya tidak boleh mengganggu kedudukan pemerintah. Ya. Tidak boleh mengganggu kedudukan mereka sepanjang kecuali kalau melihat kekufuran yang nyata. Yang kekufuran ini bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu adalah kekufuran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, dan kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kebenaran dimanapun kami berada. Dan kami tidak boleh takut dari cercaan orang-orang yang mencerca. Ini bai'atnya. Untuk mengucapkan kebenaran dimanapun berada. Dan tidak boleh takut kepada orang-orang yang mencerca. Ya, kalau tidak mau dicerca dalam dakwah. Ya, tidak mau mendapatkan tantangan. Tidak mau dapatkan rintangan. Ambil saja selimut, pulang tidur. Ya. Tidak perlu keluar. Ya. Dan memang butuh tantangan. Apalagi menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu ditakbir dengan jihad. Karena besarnya pengorbanan. Dan besarnya kesulitan. Dan besarnya penderitaan di dalam menyampaikannya. Dan harus memang banyak menerima celaan-celaan orang. Dan menahan celaan tersebut. Dan disinilah detak besarnya dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Dzar dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Beliau berwasiat 7 perkara. Di antara wasiat beliau kepada Abu Dzar, wa ana qul al-haqqa walau kana murra. Hendaknya saya mengucapkan kebenaran walaupun itu pahit. Ini wasiatnya. Ya. Tetapi perlu diketahui bahwasanya mengungkapkan kebenaran, ya, itu mempunyai dhawabit dan qawaid di kalangan para ulama ahli sunnah, ya. Ada kadang suatu perkara yang kalau diucapkan, harus kita ucapkan kebenaran. Tapi kalau diucapkan, akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Maka, kaidah pokok di dalam Islam tidak boleh merubah kemungkaran yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Dan ini ada di dalam tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin merubuhkan Ka'bah dan ingin beliau bangun kembali, kemudian dia bangun dua pintu. Karena Ka'bah waktu itu punya banyak pintu. Ya. Ini bangun dua pintu, dirubuhkan kemudian dibangun. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sunnah ini. Beliau tidak terapkan karena orang-orang Makkah yang baru masuk Islam. Kalau beliau terapkan, orang-orang yang baru masuk Islam ini akan menganggap bahwa Nabi ini sombong. Sehingga mereka akan keluar dari Islam dan akan lahir kemungkaran yang lebih besar. Ya, karena itulah Nabi tinggalkan untuk sementara sampai mereka kokoh di atas Islam. Setelah itu di zaman Abdullah bin Zubair menerapkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ahli sunnah ukurannya dalam mengungkapkan kebenaran. Ya. Jadi kalau masalah yang menyangkut sunnah afdaliyah, mereka bisa undurkan untuk suatu maslahat yang lebih besar. Ya, misalnya sholat memakai sendal itu disyariatkan. Tapi coba antum sholat pakai sendal di masjid mana saya di Jumpandang ini. Untung kalau cuma digebukin pakai sendal saja, ya kalau dibawakan parang bagaimana? Ya. Maka mereka melihat dhabit dalam hal ini, ya, dan punya kaidah yang mantap di dalam syariah. Kalau masalah-masalah prinsip, masalah halal dan haram, masalah-masalah akidah, kalimat mereka cuma satu. Ya. Imam Ahmad disiksa karena membela Al-Quran itu makhluk. Siksa. Tiga generasi pemerintahan disiksa Imam Ahmad. Ya. Karena membela bahwa Al-Quran kalamullah. Dan membantah orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ya. Ini prinsip. Demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan para a'immah. Nah, seperti orang-orang sekarang ini. Waliyahubillah. Ditanya, kenapa kamu potong jenggot? Bukankah itu wajib dalam agama? Ini kan masalah dakwah. Ya. Orang jangan langsung lari lihat jenggot kita. Ya. Ditanya, kenapa kamu pakai baju musbil? Kan itu haram hukumnya. Ini kan masalah dakwah. Iya. Ini masalah dakwah yang sering dilegun-legunkan oleh sebagian jamaah seperti Ikhwanul Muslimin. Maslahat dakwah. Sehingga maslahat dakwah itu menjadi patung yang disembah. Yang penting ada maslahat dakwah, boleh melakukan kemaksiatan. Masuk ke parlemen, majelis tagut di dalamnya, kekufuran. Ya, boleh mereka, maslahat dakwah. Ya. Maslahat dakwah. Dan ini adalah suatu penyimpangan dalam agama. Sungguhnya ahli sunnah wal jamaah tidak berubah-ubah. Mereka sabit di atas al-haq. Dan kokoh di dalam memperjuangkan al-haq. Ya. Kemudian diantara ciri ahli sunnah wal jamaah, ya, mereka tegak dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dan diantara amar ma'ruf nahi munkar ini adalah membantah orang-orang yang menyelisih. Dan di dalam amar ma'ruf nahi munkar, ahli sunnah wal jamaah, ya, bukan kelompok yang membangun dirinya di atas kaidah asbun, asal bunyi saja. Ya. Atau kalau istilahnya orang Jawa, asmuni, asal muni. Ya. Muni itu artinya asal bicara. Ya. Atau dia hanya pakai kaidah banteng ketaton saja, mengantar sana sini tanpa pikir. Ya. Tapi ahli sunnah wal jamaah punya kawaid, punya dawabit dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dalam amar ma'ruf nahi munkar harus disertai dengan ilmu dan harus disertai dengan hikmah, ya, hilm, dan harus disertai dengan kesabaran. Ini tiga poin kawaid dan mempunyai babit-babit penempatan dan ketentuan, ya, dalam kaidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, sekali lagi saya uraikan bahwasanya setiap poin yang disebutkan itu kadang satu muhadharah khusus. Dan butuh diuraikan berulang kali. Seperti ini amar ma'ruf nahi munkar. Ini butuh diuraikan panjang lebar. Cuma di sini saya akan ringkas. Allah memerintahkan dalam Al-Quran untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaknya ada di antara kalian wahai umat Islam satu kelompok yang menyeru kepada kebaikan, memerintah kepada amar ma'ruf dan nahi munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang tegak di atas kebenaran, menjadi saksi untuk Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun pada diri kalian atau pada kedua orang tua kalian atau ala qarabin, kepada orang dekat kalian. Dan Allah mengancam orang-orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar dan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar sebab turunnya malapetaka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, lu'ina alladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari bani Israel. Laknatnya disampaikan melalui lisan Nabi Dawud dan Isa bin Maryam. Kenapa dilaknat? Karena mereka bermaksiat dalam apa-apa, atau karena mereka itu bermaksiat dan melampaui batas. Ya, di antara bentuk pelampauan batasnya, mereka tidak saling nahi mungkar dalam perkara yang mereka lakukan, dan sungguh sangat jelek apa-apa yang mereka lakukan itu. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan kepada apa, sebaik-baik manusia atau sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ya. Kalian amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi." Apa fa'il lam yastati' fa bi lisanihi fa lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ba'dul iman. Siapa yang melihat di antara kalian suatu kemungkaran, maka hendaknya dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan tangannya, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah keimanan. Itu adalah selemah-lemah keimanan. Ya. Maka melihat kemungkaran hendaknya dirubah. Dan amar ma'ruf nahi munkar, ahli sunnah wal jamaah tegak melaksanakannya. Dan sangat berbahaya orang yang membiarkan kemungkaran. Ya, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dalam hadis beliau. Kata beliau, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi, thumma yaqdiruna ala yughayyiru, thumma lam yughayyiruhu illa awshata ay yumhum Allah bi iqabin min." Tidak satu kaum pun yang berbuat suatu kemaksiatan dan mereka mampu untuk merubah kemaksiatan tersebut diperbuat di depan mata mereka dan mereka mampu untuk merubahnya. Kemudian dia tidak rubah kecuali ditakutkan apabila kalau Allah menurunkan siksaan semuanya kena tanpa pandang bulu. Ya. Maka ini sangat berbahaya orang yang membiarkan adanya kemungkaran dan membantah orang-orang yang menyelisih Al-Quran wa Sunnah. Itu bentuk amar ma'ruf nahi munkar dan bentuk nasihat kepada mereka. Sebab agama ini dibangun di atas nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama itu adalah nasihat. Qila liman ya Rasulullah? Ada yang tanya, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Kata beliau, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa a'ammatihim. Nasihat untuk Allah dan untuk kitabnya dan untuk rasulnya dan untuk imam kaum muslimin dan orang-orang umumnya. Dan juga mencegah atau mengingatkan kesalahan orang yang jatuh dalam kesalahan. Itu artinya menasihatinya dan membantunya untuk rujuk kepada kebenaran. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan dalam hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat zalim atau dalam keadaan dia zalim. Para sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kalau dia dizalimi, itu wajar kita tolong. Dia zalimi kan kita tolong. Tapi ini bagaimana? Dia yang menzalimi kok ditolong?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tanhahu tamna'uhu min adh-dhulm." Kamu cegah dia dari kezaliman. Ya. Dalam satu riwayat, "In kana zaliman falyanhahu fa innahu lahu nafar." Kalau dia berbuat zalim, kalau dia zalim, maka hendaknya dia cegah. Sebab kalau dia cegah itu adalah pertolongan untuknya. Pertolongan untuknya. Maka amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu sebagian orang ya, yang berpikir dengan perasaan, tiap kali ada orang yang menjelaskan suatu kesalahan atau mengkritik suatu kesesatan dan seterusnya, "Oh, ini orang senang mengkritik orang." Atau langsung diterjemahkan, "Oh, ini tukang kritik." Ya. "Oh, ini tukang mencelah dan seterusnya. Tidak bisa membedakan antara kritikan dan nasihat. Padahal umat Islam diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan itu ala wajhin nasiha, sebagai bentuk nasihat untuk mereka. Sebagai bentuk nasihat. Sebab kalau tidak ada yang berbicara, orang yang tahu diam, kapan orang yang jahil mengetahuinya? Kapan orang yang jahil mengetahuinya? Ya. Karena itulah Qatadah Ibn Di'amah, salah seorang imam dari tabi'ut tabi'in, ketika disebutkan tentang Amr bin Ubaid, salah seorang tokoh ahlul bid'ah di zamannya, maka dengan sangat keras Qatadah langsung mensikat orang ini. Ya, maka ada yang hadir di situ bersama bernama Asim bin Ahwad, katanya, kok saya lihat para ulama saling mencerca. Maka Qatadah berkata, kata beliau, ya Ahwal, wahai kamu Ahwal, awala tadri anna ar-rajula idza batada bid'ah. Tidakkah kamu tahu bahwa seseorang kalau bikin perkara bid'ah, kata beliau, la budda ayyuka hatta yuhdar. Harus disebut orang ini sehingga manusia menjauhinya dan terperingati dari kesesatan orang ini. Dan di dalam wasiat Abbad bin Abbad al-Hawwa, kata beliau, memberikan wasiat kepada umat Islam, kata beliau, wa nasihu Allah fi ummatikum, dan kalian berilah nasihat karena Allah pada umat kalian. Kalau memang benar kalian adalah orang-orang yang menyandang Al-Quran dan As-Sunnah, kata beliau, karena Al-Quran itu tidak bisa berucap sampai dia diucapkan. Ya. Al-Quran tidak disampaikan kalau kita menyampaikannya. Kalau tidak kita menyampaikan, maka harus disampaikan. Dan sunnah tidak diamalkan kecuali setelah kalian mengamalkannya. Kemudian beliau berkata, maka kapan orang yang jahil bisa tahu kalau orang yang alimnya diam? Dan orang alimnya diam tidak mengingkari tak kalau muncul kemungkaran. Begitu muncul kemungkaran, orang yang alimnya diam saja, orang-orang jahil kasihan. Ya tertipu. Oh dia tahu ya, si alim sana diam kok. Dan betapa banyak orang yang diperintah, kamu kenapa tidak pakai jilbab? Oh saya lihat ustaz sana istrinya tidak pakai jilbab. Maka dakwah ahli sunnah wal jamaah menyatukan antara seluruh perkara ini. Mereka amar ma'ruf nahi munkar, dan itu dengan maksud nasihat. Dengan maksud nasihat kepada umat Islam. Kemudian setelah ini, dari pokok dakwah ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah dakwah yang dibangun di atas keadilan, dan dibangun di atas insaf, dan dibangun di atas tasabbut. Dibangun di atas mengecek kebenaran secara pasti. Sebab Allah memerintahkan mereka untuk berbuat adil. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan dan mengeluarkan dan memberikan karib kerabat, dan melarang dari perbuatan fahish, perbuatan yang jelek, wal munkar, dan perbuatan kemungkaran, wal baghi, dan melarang dari kesenangan-wenangan. Ya'idhukum, Allah mengingatkan kalian, la'allakum tadhakkarun, supaya kalian itu mengingat, supaya kalian mengingat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbuat adil dalam firman-Nya, wa idza qultum fa'dilu, dan kalau kalian berucap maka fa'dilu walau kana dha qurba, walaupun pada karib kerabat kalian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk tidak berbuat adil walaupun bersama musuh kita. Jangan sampai dendam sama musuh atau dendam kepada satu kaum akhirnya dia meninggalkan keadilan. Itu dilarang di dalam Al-Qur'an. Allah menyatakan, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Dan janganlah sekali-kali kedendaman kalian, kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah kalian. Sungguhnya berlaku adil itu lebih mendekati ketakwaan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tattabi'ul hawa alla ta'dilu." Janganlah kalian mengikuti hawa nafsu sehingga hal ini menyebabkan kalian tidak berbuat adil. Berbuat adil merupakan ciri ahli sunnah wal jamaah dan ciri dakwah mereka, dan mereka tidak menuduh manusia sembarangan, tidak menghujat orang dengan sembarangan, tidak menuduh orang sembarangan. Ini menuduh berbuat bid'ah, ini menuduh tanpa hujjah yang jelas. Mereka adalah orang-orang yang tasabbut di atas perkara agama, dan orang-orang yang mengecek setiap masalah pada asalnya. Kalau mereka ingin membantah satu kelompok, maka mereka bantah dari buku-bukunya, atau dari kaset-kasetnya, atau dari tulisannya, atau perkara-perkara yang nyata dan tidak dipungkiri dari mereka. Mereka tidak pernah membolimi lawannya, dan tidak pernah membolimi orang yang mereka kritik. Tapi semuanya dibangun di atas data yang pasti dari mereka, dan dibangun di atas data yang pasti dari Al-Quran wa Sunnah bahwa itu adalah salah. Sebab Allah memerintahkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasikum binabain fatabayyanu. Antasibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang yang fasik, maka hendaknya kalian meminta kejelasan. Dalam satu qiraat, fatasabbatu, tasabbutlah kalian, mintalah kejelasan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak tasabbut dan berucap tanpa ilmu, yang tidak mengecek kebenaran. Allah mengancam dalam nusus Al-Qur'an dan Rasulnya mengancam di berbagai hadis. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah engkau berhenti di atas sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu dengannya. Sungguhnya pendengaran, mata hati. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, mata hati, semuanya akan dipuntai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari mengucapkan sesuatu tanpa ilmu. Dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Qul inna ma harrama rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal baghy bighairi al-haq wal ithma wal baghy bighairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada kalian al-fawahish, dosa-dosa fahish yang keji, apa-apa yang nampak dan apa-apa yang tidak nampak, dan telah mengharamkan dosa, dan telah mengharamkan kesewenang-wenangan tanpa hak, dan mengharamkan kesyirikan. Dan Allah mengharamkan mengucapkan sesuatu tanpa ilmu, mengucapkan sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu. Ini semua adalah perkara yang dilarang. Karena itulah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, atau Ibnu Al-Qayyim berpendapat bahwa sahih dari seluruh dosa yang tersebut dalam ayat itu, yang paling jeleknya dan paling parahnya itu adalah berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Dosa yang terakhir. Kenapa? Katanya karena kesyirikan dan kekafiran itu muncul karena berucap tanpa ilmu. Karena kedustaan bisa muncul. Ya. Maka sangat berbahaya sekali. Orang berbicara tanpa ilmu. Berbicara satu kalimat saja dan tidak mengecek kebenaran kalimat yang diucapkan, ini sudah bahaya yang sangat besar dan ancaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma bainal masyriqi wan nar." Apa bainal masyriqi wal maghrib? Kata beliau, sungguhnya seorang hamba berucap dengan suatu kalimat, yang kalimat ini dia tidak cek kebenarannya, maka kalimat ini akan membawanya ke dalam api neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Waliyahubillah. Maka ahli sunnah wal jamaah adalah orang yang paling tahu bagaimana kedudukan syariah, dan paling mengenal nas-nas syariah, dan paling mengenal hukum-hukum, dan paling pandai di dalam menerapkannya. Karena itu mereka berbuat adil terhadap seluruh lawannya, dan berbuat adil terhadap orang-orang yang mencerca mereka. Walaupun mereka dizalimi dan dicerca dan dibalas dengan melampaui batas, tetapi mereka akan menyampaikan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Mereka tidak akan sewenang-wenang. Kalau mereka diperbuat kesenang-wenangan pada mereka, mereka akan komitmen di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, di antara ciri dakwah ahli sunnah wal jamaah, mereka menasihatkan kepada umat seluruh kaum muslimin di seluruh negara untuk kembali kepada para ulama mereka, khususnya dalam masalah-masalah nawazil, masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah yang menimpa kaum muslimin yang baru terjadi. Hendaknya kembali kepada para ulama mereka. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amr di antara kalian. Orang-orang yang memegang perkara. Orang-orang yang memegang perkara adalah para ulama. dan para al-umara, al-uqala, ya, dari para pemimpin yang bijaksana, yang bisa menimbang perkara. Ya. Lihat ini ya, kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya dan taat kepada ulil amr. Ya. Taat kepada ulil amr. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli dzikr kalau kalian tidak tahu. Bertanya kalian kepada para ulama kalau kalian tidak tahu. Dan para ulama itu mereka melihat kebenaran. Mereka yang pandai melihat kebenaran. Dan mereka memberikan hukum dengan kebenaran. Dan mereka bertahkim dengan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa yara alladziina utul 'ilm alladzi unzila ilaika min rabbikal haqq wa yahdi ila siratil 'azizil hamid." Dan orang-orang yang berilmu melihat. Lihat ya, yang melihat cuma orang berilmu. Selain dari mereka tidak melihat. Dan orang yang berilmu yang melihat bahwa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad dari Rabbmu itu benar. Dan apa yang diturunkan kepadamu inilah yang memberikan petunjuk ke jalan Allah yang maha perkasa lagi maha mulia. Jadi yang melihat hanyalah orang yang berilmu. Dan orang-orang yang berilmu, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka basirah, kelihatan mata hati, dan keteguhan dalam melihat perkara, dan bisa menimbang, meletakkan segala sesuatu pada timbangannya. Lihat kisah Qarun yang dihikayatkan dalam Al-Quran. Qarun ini yang penuh dengan keistimewaan, yang penuh dengan harta, yang katanya hartanya itu ya, kunci-kuncinya saja, gimana kuncinya? Kunci-kuncinya tidak bisa disandang, tidak bisa dipikul oleh 7 orang yang berbadan kuat. Itu baru kunci-kuncinya. Datang hartanya bagaimana? Maka disebutkan dalam Al-Quran bagaimana kisah Qarun. Fakharaja ala qawmihi fi zinat. Maka Qarun keluar kepada kaumnya dengan kemegahannya. Ya, lihat ya, perkara baru terjadi. Ya. Begitu muncul fitnah, apa yang terjadi? Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya. Berkatalah orang-orang yang mengucapkan, orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Ya laytalana mitla ma utiya Qarun. Innahu ladu hadzin adzim. Langsung berucap, katanya, wahai andai kata kami mendapatkan, kami juga memiliki seperti yang dimiliki oleh Qarun. Sungguhnya Qarun ini benar-benar memiliki apa namanya, mendapatkan karunia yang sangat luas. Itu perkataannya orang yang gitu mendaki kehidupan dunia. Melihat Qarun seperti ini tertipu. Tapi lihat siapa yang kokoh pada saat fitnah ini. Sebutkan dalam ayat. Qala alladziina utul 'ilm wailakum thawabullahi khairul liman aamana wa 'amila shaliha wa la yulqaha ila as-sabirun. Berkata orang-orang yang berilmu, betapa celakanya kalian. Wahai orang-orang yang mengatakan berikan juga andai kata kami dapat seperti yang didapatkan oleh Qarun, betapa celakanya kalian. Sungguhnya pahala Allah lebih baik untuk kalian. Dan amalan saleh itu lebih baik bagi kalian dan tidak ada yang mampu seperti ini kecuali orang-orang sabar. Lihat ya, orang yang berilmu yang mantap di sini. Apa yang terjadi setelah itu? Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard, fama kana lakum min fi'ati yansurun min dunillahi wa ma kana muntasirin. Maka kami tenggelamkan Qarun dengan rumahnya ke dalam bumi dan tidak ada seorang pun kelompok yang bisa menolongnya dari selain Allah dan tidak ada yang bisa menolong dia. Apa katanya orang-orang yang tadi itu mengatakan hartanya? Kembali mereka menyesal. Dan menganggap sial hal tersebut. Nah, karena itu Al-Hasan Al-Basri berkata, "Inna hadhihi al-fitna idza aqbalat arafaha kullu 'alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil." Sungguhnya fitnah ini kalau datang, itu orang alim langsung tahu ada fitnah. Kalau alim tahu, oh ini fitnah. Baru muncul, tahu, ini fitnah. Tapi kalau orang jahil, nanti sudah terjadi baru ditahu, oh rupanya terjadi fitnah. Nanti sudah babrakan sana sini, sudah bablur sana sini, oh rupanya ada fitnah. Tapi seorang alim baru muncul sudah tahu ini fitnah. Karena itu wajib rujuk kepada para ulama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis Ubadah bin Shamit yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, kata beliau, "Laisa min ummati man lam yujill kabirana wa yarham saghirana wa ya'rifu al-'alimina haqqaha haqqahu." Kata beliau, bukan dari umatku orang yang tidak memuliakan orang besarnya dan tidak merahmati orang kecilnya dan tidak mengetahui hak orang yang alimnya. Dan di dalam hadis juga yang disahihkan Masya Allah Al-Bani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu ma'a kabirukum. Berkah itu bersama orang-orang besarnya kalian, bersama alim ulama'nya kalian. Maka hendaknya kembali kepada para ulama, ya. Dan di antara tanda hari kiamat akan datang nanti orang-orang bodoh yang berbicara dalam perkara agama. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Sayati 'ala an-nasi sanawatun khadda'a, yusaddaqu fiha al-kadhib, wa yukadzdzabu fiha al-amin, wa yukadzdzabu fiha al-salih, wa yu'tamanu fiha al-khaif, wa yakhawanu fiha al-amin, wa yantaku fiha ar-ruwaybidha." Beliau akan datang nanti tahun-tahun yang menipu. Orang yang dusta dibenarkan, dianggap jujur. Dan orang yang jujur dianggap dusta. Orang yang terpercaya dianggap berkhianat. Dan orang yang berkhianat dianggap terpercaya. Dan akan berbicara ar-ruwaybidah. Apa itu ar-ruwaybidah? Ditanya kepada Nabi, apa itu ar-ruwaybidah? Maka Nabi menjawab, ar-rajul tafi yatakallamu fi amril ammah. Orang yang bodoh berbicara tentang perkara umum. Sungguh sangat banyak ar-ruwaybidah abad ke-14 Hijriah. Iya. Orang-orang yang berbicara tentang masalah umum. Masalah umum kaum muslimin, dan dia adalah orang yang paling jahil tentang agama. Walaupun mengatakan dirinya alim ulama, ya, atau kiai, tapi hakikatnya apabila penuh dengan penyimpangan, maka dia adalah orang yang paling jahil tentang agama. Bahkan jahilnya lebih jahil daripada orang yang jahil. Sebab jahilnya dikatakan jahil murakkab. Jahil kuadrat.